Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Fahimakshalal ikhwah rahimanu wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan syarah dari beberapa hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah terkait masalah sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan masalah hukum mengusap kedua telinga ketika berwudu, dan telah kita sebutkan adanya khilaf di antara mereka para al-fuqaha terkait hukumnya. Pendapat jumhur dari kalangan mereka para fuqaha seperti al-Hanafiyah, Malikiyah yang masyhur dari mazhab Asy-Syafi'iyah, mereka menyebutkan bahwasanya mengusap kedua telinga hukumnya adalah sunnah. Mengusap kedua telinga adalah as-sunnah. Nah, bukan termasuk perkara yang wajib. Karena tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan seorang untuk berwudu disebutkan adanya perkara tersebut. Hanya disebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala-kepala kalian. Tidak disebutkan di sana adanya perintah untuk mengusap kedua telinga. Pendapat yang kedua, pendapat dari mazhab Al-Hanabilah dan beberapa di antara mereka para al-fuqaha, di antaranya Ishaq bin Rahuyah dan yang semisalnya, mereka menyebutkan bahwasanya mengusap kedua telinga ketika berwudu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Baik di bagian luarnya atau di bagian dalamnya. Baik di bagian luar punggung telinga atau di bagian dalam telinga. Sehingga pada hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar ketika menyebutkan sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mengusap kedua telinga beliau tatkala berwudhu, beliau memasukkan telunjuknya ke bagian dalam telinga, somah al-udhunain. Somah itu artinya bagian sini, nah, bagian dalam daun telinga, itu somah. Adapun di bagian punggungnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusap dengan ibu jarinya. Nah, bagian punggungnya beliau mengusap dengan ibu jari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau melakukan ini setelah mengusap rambut beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan pendapat tentang wajibnya mengusap kedua telinga ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh bin Ibas, Syekh bin Uthaymin dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-fuqaha. Di antaranya, di antara dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah adalah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga tersebut hukumnya sama dengan kepala. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan seseorang untuk mengusap kepalanya, maka al-udhunani minar ra's. Kedua telinga tersebut itu termasuk bagian dari kepala tersebut sehingga harus diusap. Termasuk dari konsekuensi perintah Allah Azza wa Jalla wamsahu biru'usikum, perintah untuk seorang berwudu agar dia mengusap bagian kepalanya. Riwayat tersebut disebutkan oleh beberapa dari kalangan ahli hadis. Mereka menyatakan bahwasanya riwayat al-udhunani minar ra's la yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Naam. Namun di sana terdapat riwayat yang semakna dengan ini yang datang secara mauquf. Yang datang secara cara mauquf. Naam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sehingga disebutkan oleh para ahli hadis, di antaranya oleh Imam Ad-Darqutni rahimahullah, as-shawabu an Ibnu Umar qauluhu. Setelah beliau menyebutkan keabsahan hadis al-udhunani min ar-ra's, beliau mengatakan yang benar bahwasanya riwayat ini adalah mauquf, perkataan Ibnu Umar radhiyallahu taala an, bukan hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebab inilah terjadi silang pendapat di antara para fuqaha terkait wajib dan tidaknya mengusap kedua telinga tersebut. Namun banyak di antara para al-fuqaha, untuk kemudian seseorang ketika menghadapi adanya khilaf di antara para fuqaha tersebut, agar ia menempuh cara agar dia bisa keluar dari perselisihan mereka para fuqaha. Al-khuruj minal khilaf amrun mahmud. Ketika seorang muslim menghadapi adanya perselisihan di antara para fuqaha, di antaranya terkait wajib tidaknya seseorang mengusap kedua telinganya ketika berwudu, maka sikap yang terpuji adalah keluar dari perselisihan tersebut. Keluar dari perselisihan tersebut. Di antara cara kita keluar dari perselisihan tersebut terkait sikap kita di dalam menyikapi hukum mengusap kedua telinga ketika berwudu adalah kita tempuh dengan cara mengusapnya. Dengan cara apa? Mengusapnya. Karena tidak ada khilaf di antara para al-fuqaha bahwasanya mengusap kedua telinga ketika berwudu adalah perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada khilaf di antara para al-fuqaha, karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan di dalam hadis ketika berwudu mengusap kedua telinganya. Nah, kalau semisal seseorang tidak mengusapnya, maka dia akan terjatuh ke dalam perselisihan tersebut. Sebagian para fuqaha mengatakan sah wudunya, sebagian para fuqaha yang lainnya mengatakan tidak sah. Sehingga cara agar kita terlepas dari khilaf tersebut adalah dengan kita mengusap kedua telinga kita ketika berwudu. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bahwasanya seluruh tata cara terkait berwudu itu semuanya hukumnya adalah as-sunnah. Terkait tata cara berwudu itu semua hukumnya adalah as-sunnah. Seperti tata cara mengusap rambut ketika kita hendak berwudu, apakah dari depan atau dari belakang, itu kan tata caranya adalah perkara yang sunnah. Karena yang wajib adalah mengusap area wudu tersebut atau mencuci anggota-anggota wudu. Nah, terkait tata caranya apakah dari kanan ataukah dari kiri, ini semuanya adalah perkara yang padanya ada nilai sunnahnya. Nilai sunnahnya. Demikian pula kaifiyah tata cara seseorang ketika mengusap kedua telinganya. Yang sunnah, yang afdal adalah melakukan tata cara sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu dengan memasukkan kedua telunjuknya, yang kanan dimasukkan ke bagian dalam daun telinga dan ibu jarinya beliau gunakan untuk kemudian mengusap bagian punggungnya. Nah, itulah tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kemudian masalah yang berikutnya adalah berapa kali kita dianjurkan untuk mengusap kepala dan telinga. Berapa kali kita dianjurkan untuk mengusap kepala dan telinga? Apakah sekali ataukah boleh tiga kali? Dalam masalah ini terjadi khilaf di antara para al-fuqaha. Jumhur dari kalangan para fuqaha menyebutkan yang sunnah adalah satu kali saja. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga satu kali begitu. Adapun yang lainnya dilakukan tiga kali. Ketika mengusap rambut termasuk pula telinga, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengusapnya dengan satu kali usapan. Nah, dan tentulah mencontoh bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah termasuk perkara yang afdal, yang selayaknya seseorang mempraktikkan wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Di sana terdapat pendapat dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan dan membolehkan bagi seseorang untuk mengusap rambut kepala dengan telinganya sebanyak tiga kali. Thalatha marrat bi thalathi miyah. Tiga kali usapan dengan tiga kali air. Paham? Tiga kali usapan dengan tiga kali air. Kalau mengusap itu kan kita basahi telapak tangan kita tanpa menampung air. Nah, tanpa menampung air kita basahi kemudian kita usapkan, itu namanya al-mashu, mengusap. Naam. Kalau semisal kita mengusapnya dengan tiga kali usapan, berarti tiga kali kita lakukan. Telapak tangan kita kita basahi, kemudian diusapkan rambut dengan telinga, kita basahi lagi, kemudian diusapkan lagi rambut dengan telinga hingga tiga kali. Hingga tiga kali. Ini pendapat dari Al-Imam Syafi'i. Namun pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah pendapat jumhur dengan dalil hadis yang menyebutkan tentang kaifiyah tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kita masuk ke masalah yang terakhir dari anggota wudu yang diperintahkan, disyariatkan di dalam Islam untuk seorang mencucinya ketika berwudu, yaitu tentang masalah kaki sampai ke tumit, ya kan, sampai ke mata kaki. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa arjulakum ilal ka'bain. Allah perintahkan ketika seorang berwudu untuk dia mencuci kedua telinganya sampai mata kakinya. Disebutkan dalam bentuk perintah. Sehingga mereka para al-fuqaha menyebutkan dan berpendapat dengan ayat ini bahwasanya mencuci kedua kaki sampai mata kaki ketika berwudu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib karena Allah Azza wa Jalla perintahkan di dalam ayat tersebut. Sehingga kalau kita ingin mengetahui area-area yang wajib bagi seorang muslim ketika berwudu untuk dia perhatikan, untuk dia cuci, bersihkan anggota-anggota wudunya tersebut, adalah kita bisa melihat surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ayat yang berisikan perintah Allah Azza wa Jalla untuk seseorang membasuh, membersihkan anggota-anggota wudunya. Dan tidak ada khilaf di antara para fuqaha, membasuh anggota-anggota tubuh di ayat tersebut hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Yang menjadi khilaf di antara para al-fuqaha adalah apakah perintah untuk seseorang mencuci kedua kakinya hingga mata kaki, itu bentuknya mencucinya al-ghuslu ataukah al-mashu, ataukah cukup dengan membasuhnya saja, ataukah cukup dengan membasuhnya saja. Naam. Yang demikian disebabkan karena adanya dua qiraah. Adanya dua qiraah dari ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 terkait membasuh kedua kaki tersebut. Pada qiraah yang masyhur disebutkan dengan man fathah lafaz arjulakum. Qiraah yang masyhur man fathah lafaz arjulakum, sehingga bunyinya wamsahu atau faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini qiraah yang masyhur. Allah perintahkan seseorang untuk mencuci wajah-wajahnya ketika berwudu, tangan sampai sikunya ketika berwudu, mengusap kepala-kepalanya ketika berwudu, dan arjulakum ilal ka'bain disebutkan dengan di fathah kata arjulakum, menunjukkan bahwasanya dia itu atofnya ke lafad-lafad yang dimansub sebelumnya. Yang dimansub sebelumnya adalah wujuhakum wa aydiyakum, dan fi'il yang memansubkannya adalah faghsilu, sehingga masih pada kategori perintah untuk seseorang mencucinya. Sehingga di fathalah kata arjulakum disebabkan karena kata arjulakum adalah maf'ul dari faghsilu, sehingga yang diperintahkan adalah mencuci, bukan membasuh, bukan membasuh. Naam. Sebagian qiraah yang lain dibaca dengan mengkasroh arjulikum, mengkasroh huruf lamnya arjulikum, menunjukkan dia maf'ulnya bukan faghsilu, bukan kekat ke fi'il faghsilu, tapi maf'ulnya ke wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Faham sampai sini? Dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, ketika arjulikum di kasrah menunjukkan masih pada siak konteks kalimat famsahu, artinya harus diusap. Usaplah kepala-kepala kalian dan usaplah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Disebabkan karena adanya dua qiraah inilah terjadi khilaf di antara para fuqaha, apakah kaki tersebut itu dicuci ataukah cukup dengan dibasuh. Nah, seperti mengusap kepala. Pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha mengatakan bahwasanya wajib bagi seseorang muslim ketika berwudu untuk mencuci kedua kakinya. Farduhuma al-ghuslu. Jumhur para fuqaha mengatakan yang wajib untuk kedua kaki ini ketika berwudu adalah dicuci. Farduhuma al-ghuslu. Dengan dalil ayat yang tadi kita sebutkan, disebutkan dengan di fathah kata arjulakum, sehingga kembalinya ke faghsilu. Sebagian pendapat di antara mereka menyebutkan bahkan yang wajib adalah al-mashu lal-ghuslu. Bahkan yang wajib adalah diusap, bukan dicuci. Dan ini adalah madhab dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Sya'bi, dan beberapa dari kalangan para al-fuqaha yang merosikan pendapat mereka berdua terkait masalah tersebut rahimahumullahu ta'ala. Yaitu cukup dengan diusap, bukan dicuci. Sebagian yang lain menyebutkan diberi pilihan, boleh bagi seseorang mencucinya, boleh bagi seseorang untuk dia mengusapnya. Naam. At-tahyir, diberikan pilihan, boleh dicuci dan boleh diusap. yang rajih wallahu a'lamu bishawab, dari beberapa pendapat para al-fuqaha tersebut adalah yang wajib bagi seorang muslim untuk dia mencuci kedua kakinya. Wajib bagi seorang muslim untuk dia mencuci kedua kakinya. Nah, dengan dalil ayat yang tadi kita sebutkan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum, dengan di fathah huruf lamnya, dengan di fathah huruf lamnya. Kemudian sebagian mereka para al-fuqaha menyebutkan dari sisi bahasa, seperti al-imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Al-Mughni menyebutkan kalimat al-mashu di dalam bahasa Arab terkadang yang dimaukan adalah al-ghuslul khafif. Yang dimaukan dari kata al-mashu di dalam bahasa Arab adalah al-ghuslul khafif, mencuci dengan ringan, bukan diusap tapi dicuci dengan ringan, artinya menggunakan air yang sedikit. Sehingga dahulu mereka orang-orang Arab mengatakan tamassahtu lis-shalat, saya melakukan al-mashu ketika sholat, maksudnya adalah tawaddu'tu, ia berwudu, karena berwudu mencuci anggota-anggota tubuh dengan menggunakan air yang sedikit, ghuslul khafif. Nah, mencuci area-area wudu dengan menggunakan air yang sedikit. Nah, inilah pula yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Minhajus Sunnah. Beliau mengatakan wa fi dzikril mashi 'ala ar-rijlaini tanbihun 'ala qillati as-sabbi fi ar-rijli fa inna as-sarfa yu'tadu fihi ma katsira. Disebutkannya kata al-mashu 'ala ar-rijlain dari pendapat mereka para al-fuqaha berisikan peringatan agar seorang muslim ketika dia berwudu agar menuangkan air di area kedua kaki tersebut tidak berlebih-lebihan. Naam, as-sabbu fi rijli, yani ala qillati as-sabbi fi rijl, yani ketika dituangkan air di area kaki itu tidak berlebih-lebihan, cukup sedikit saja. Fa inna sarfa yu'tadu fihi ma katsiran, karena air yang berlebih itu tidak sama sekali bermanfaat untuk keduanya. Naam, ini perkataan beliau, sehingga wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang rajih, wajib bagi seorang muslim untuk dia mencuci kedua kakinya hingga mata kakinya. Terkait mencuci kaki dan secara khusus membasuh kedua mata kaki, nah ketika dia mencuci kakinya, terdapat riwayat yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam agar hendaklah seorang muslim benar-benar perhatian dengan anggota wudu tersebut. Hingga Rasul mengatakan fawailul lil aqabi minan nar, celaka mata kaki yang nantinya akan dilalap neraka jahanam. Sebabnya kenapa? Karena ketika seorang berwudu secara khusus dia mencuci kedua mata kakinya tidak dia cuci, tidak terkena siraman air. Nah, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya agar ketika berwudu benar-benar mengupayakan agar setiap air wudu itu mengenai seluruh dari bagian-bagian anggota atau area wudunya. Jangan ada yang terluputkan. Sehingga selesai sudah kita menyebutkan dan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari anggota-anggota wudu tersebut. Dari penjelasan yang sebelum-sebelumnya telah kita sebutkan terkait anggota-anggota wudu ini, secara ringkas mungkin bisa kita simpulkan bahwasanya anggota-anggota wudu itu ada yang wajib untuk dicuci, ada yang mustahab. Ada yang wajib untuk dicuci dan ada yang mustahab. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, dari anggota-anggota wudu tersebut ada 4 anggota wudu yang hukumnya wajib untuk dicuci ketika seorang berwudu, dan tidak ada khilaf di antara para fuqaha terkait wajibnya. Yang pertama adalah wajah masuk pada kategori wajah al-lihya, ya kan, kemarin kita sebutkan jenggot sampai ke bawah yang nampak dari jenggotnya, sehingga bagian-bagian belakang yang tidak tampak ini tidak wajib untuk seseorang membasuhnya ketika berwudu. Sehingga dari definisi wajah yang kemarin kita sebutkan, itu kan dari bagian depan, bagian atas tumbuhnya rambut, bagian atas bisya'ril mu'tad secara kebiasaan, sampai ke bagian dagu hingga ke bagian terbawah dari lihyahnya, dari jenggotnya. Nah, sehingga dia harus mengusapnya ketika dia membasuh wajahnya, dan tidak ada khilaf di antara para fuqaha terkait wajibnya hal tersebut. Kemudian yang kedua, al-yadaini ilal mirfaqain, kedua tangan sampai siku, ini juga wajib. Kemudian yang ketiga, mazhur ras, mengusap kepala, itu juga wajib. Yang ketiga, ar-rijlaini ilal ka'bain, kedua kaki sampai ke mata kakinya, ini juga wajib. Nah, ini adalah anggota-anggota wudu yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 yang tadi kita sebutkan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Inilah 4 bagian anggota wudu yang tidak ada khilaf di antara para fuqaha terkait wajibnya. Adapun anggota-anggota wudu yang lain yang diperselisihkan oleh para fuqaha adalah sisanya. Yang pertama, kedua telapak tangan, apakah wajib atau tidak? Kemarin telah disebutkan hukumnya. Yang berikutnya, kumur-kumur sampai melakukan istinsyak dan istinsar, ini juga khilaf di antara para al-fuqaha. Kemudian yang berikutnya adalah al-udhunan, kedua telinga, ini juga khilaf di antara para al-fuqaha. Naam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Namun untuk lebih hati-hatinya, agar kita sekali lagi keluar dari perselisihan para fuqaha, para ulama tersebut, antara yang mewajibkan dan yang tidak, mengatakan sah bila seseorang meninggalkannya atau tidak sah ketika seorang meninggalkannya, maka cara yang terbaiknya adalah kita mengusap seluruhnya. Nah, mengusap seluruh dari area-area wudu tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian di sini kita akan menyebutkan beberapa masalah yang berhubungan dengan permasalahan wudu yang dibahas oleh mereka para al-fuqaha. Masalah yang pertama adalah hukmud dalki asna al-wudu, hukum seseorang mengusap-usap ketika berwudu. Ad-dalk, ini artinya diusap begini. Nah, apakah ketika berwudu itu sah seseorang hanya sekedar meletakkan tangannya di pancuran air dibasahin gini-gini, nah, tanpa diusap-usap begini. Nah, paham itu kan? Tanpa diusap begini. Kalau itu wudunya kayak apa? Diusap kan? Ya, apa hukum mengusapnya ketika berwudu? Apakah begini saja sah ataukah harus diusap? Ini juga dibahas oleh para al-fuqaha. Al-Imam Nawawi ketika beliau mensyarah satu hadis di dalam Sahih Muslim terkait sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mengatakan ittafaqal jumhur ala annahu yakfi fi ghusl al-a'dha'i fil wudu'i wal ghusli juryanul ma 'ala al a'dha wa la yushtaratu adalku. Naam, wa la yushtaratu adalku. Naam. Ittafaqal jumhur, telah sepakat jumhur para fuqaha. Telah sepakat jumhur para fuqaha. Menunjukkan ada segelintir yang menyelisih pendapat tersebut. Bahwasanya ketika seseorang mandi junub ataukah berwudu menggunakan air, maka cukup baginya ketika mencuci area-area wudu tersebut adalah dengan cara jiryanul ma' alal a'dha, mengalirkan air di anggota-anggota tubuhnya. Mengalirkan air di anggota-anggota wudunya, baik ketika mandi junub ataukah ketika berwudu. Wala yushtaratu adalk, tidak ada persyaratan dari jumhur para fuqaha dia harus diwajibkan untuk mengiringinya dengan mengusap-usapkan telapak tangannya di area-area tempat wudunya tersebut. Nah, cukup begini itu udah sah. Atau ketika seorang mandi junub nyemplung kemana, ke kolam nilem, tahu nilem itu? Nilem itu masuk ke dalam, itu basah semuanya, punya niat untuk kemudian dia suci dari hadas besarnya. Nah, ketika keluar itu sudah sah. Pendapat jumhur para fuqaha demikian, baik ketika mandi junub atau ketika berwudu. Sehingga begini-begini itu sudah sah. Nah, itu sudah sah. Ini pendapat jumhur. Wan farada Malik wal Muzani bi syithiratihi, kata Imam Nawawi dan Al-Imam Malik, dengan Al-Imam Muzani mereka bersendirian, di mana mereka mempersyaratkan pada wudu dan mandi tersebut adanya adalk, adanya kegiatan lain, yaitu mengusap area tempat anggota wudunya tersebut. Dan pendapat ini wallahu a'lamu bishawab adalah pendapat yang rajih. Pendapat yang rajih. Sebagian mereka para fuqaha menyebutkan terkadang mengusap dengan kedua telapak tangan itu hukumnya wajib, hanya sekedar, sekali lagi, hanya sekedar membantu aliran air agar bisa terkena ke seluruh dari anggota wudunya. Membantu alirnya air agar terkena ke seluruh anggota wudunya. Mungkin kalau dia wudu dengan tidak menggunakan air yang mengalir di tempat-tempat wudu seperti keran dan yang semisalnya, agak-agak akan kesulitan, ya kan, kalau semisal dia tidak mengusapnya, sehingga harus diusap begini. Tujuannya bukan terkait wajibnya, tapi membantu agar air wudu tersebut ini bisa terkena ke area-area wudu tersebut secara sempurna. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Sehingga yang rajih adalah mencukupkan bagi dirinya untuk mengalirkan air di anggota-anggota wudu. Namun kalau semisal dia membantunya dengan kedua telapak tangannya, itu juga perkara yang disunahkan. Itu juga perkara yang disunahkan, bukan wajib. Bukan sekali lagi perkara yang wajib. Wallahu a'lamu bishawab. Di antara dari jumhur, dari pendapat jumhur, dalil dari dalil pendapat jumhur para fuqaha tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni mra'atun ashuddu dhafra ra'si. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya adalah seorang wanita yang biasa mengikat rambut kepalaku, karena rambut beliau panjang radhiyallahu taala anha, sehingga harus diikat rambutnya. Afa anquduhu li ghuslil janabah, apakah saya harus melepasnya ketika mandi junub? Maka lihat, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfiki antahuzi ala ra'siki thalatha hatayatin thumma tafidhina alaiki alma'a fatathurina. Cukup bagimu untuk kamu menyiramkan di atas kepalamu tersebut 3 kali tuangan air, kemudian kamu biarkan air tersebut itu mengalir membasahi seluruh dari tubuhmu, fatathurin, maka dengannya engkau akan suci. Engkau akan suci. Sehingga Rasul di dalam hadis ini mengatakan kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, cukup baginya untuk membasahi seluruh dari anggota tubuhnya ketika mandi janabah. Nah, tanpa Rasul memerintahkan agar dia mengusapkan kedua telapak tangannya ke area-area anggota, ke area-area tubuhnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Al-Imam Ibn Hafiz bin Hazm juga menyebutkan burhanu dzalik anna isma ghuslin yaqa'u 'ala dzalika kullihi fi lughati allati biha nazala al-Qur'an. Ketika beliau menyebutkan bahwasanya cukup bagi seseorang untuk membasahi area anggota tubuhnya saja tanpa perlu untuk mengusapnya, beliau menyebutkan bahwasanya kalimat ghuslun di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab yang Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu mencakup seluruh dari istilah tersebut, baik dengan cara diusap ataukah cukup dengan disiram. Nah, itu kata ghuslun terkena kepada seluruhnya, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah, faman idda'a anna ismal ghusli la yaqa'u illa 'ala at-tadalluki bil yadi faqad idda'a ma la burhana lahu bihi. Barang siapa yang beranggapan bahwasanya kata ghuslun di dalam bahasa Arab tidaklah diperuntukkan kecuali dengan membasahkan air berikut mengusapnya dengan kedua telapak tangan, maka wajib bagi orang tersebut untuk mendatangkan dalilnya, sementara tidak ada dalil terkait masalah tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Beberapa masalah dalam bab ini kita akan sambung pada pertemuan yang setelahnya. Di sini masih tersisa beberapa masail terkait masalah wudu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu, hafizakumullahu ta'ala.